Bagiku Persija macomblang terhebat, bagiku Persija dewa cinta terbaik, yang memiliki panah asmara terkuat hingga ada cinta antara kita. Aku cinta Persija dan kau juga, begitu besar cinta yang terjadi, cinta segitiga antara aku, kau dan Persija. Persija yang satukan kita, Persija yang hadirkan cinta, Persija yang berikan kisah cinta antara aku, kau, Persija. Semua cinta telah tercipta, semua kisah telah terjadi, semua ini telah tertulis, cinta antara aku, kau, Persija. Persija yang satukan kita, Persija yang hadirkan.